Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan ujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta, para pendengar Radio West FM di Surau Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa UPT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan silsilah fikih doa dan fikir yang pada kesempatan kali ini kita memasuki silsilah nomor 31. Masih melanjutkan pembahasan tentang keistimewaan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah merupakan bagian yang keempat atau yang terakhir insyaallah dalam judul ini, yaitu keistimewaan kalimat tahlil, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas empat keistimewaan sekaligus, yaitu keistimewaan yang ke-10, yang ke-11, yang ke-12, dan yang ke-13 insyaallah. Keistimewaan ke-10 dari keistimewaan kalimat tahlil sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalimat yang mulia ini akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Tentunya tidak ada di antara seorang manusia yang hidup di muka bumi ini yang bercita-cita untuk masuk neraka. Wonten apa mboten? Mboten. Sekalipun dia adalah orang yang banyak dosanya. Sekalipun orang banyak dosa, enggak ada orang yang punya cita-cita pengen masuk neraka, kecuali orang yang tidak mungkin tidak waras. Ya. Tapi kalau orang yang waras, dia berakal sehat, pasti dia itu takut dengan neraka dan pengen masuk. Namun untuk menggapai cita-cita mulia tersebut, yakni cita-cita ingin masuk surga dan diselamatkan dari neraka, tidak cukup hanya sekedar kita berangan-angan tanpa adanya usaha. Tidak cukup kita hanya sekedar kepengin tanpa ada tindak nyata. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa doanya beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wahai Rabbi, aku mohon kepadamu agar engkau memasukkanku ke surga dan agar engkau memberitahukan kepadaku, memberikan taufik kepadaku kepada amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya minta untuk dimasukkan ke surga saja, tapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah supaya ditunjukkan mana jalan ke surga. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Wahai Rabbi, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari neraka dan juga dari segala sesuatu yang bisa mengantarkan ke neraka, berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selain berdoa, kita juga berusaha. Kita semuanya pengin supaya masuk surga. Tapi usahanya apa? Surga itu mahal. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah bahwasannya apa yang ditawarkan oleh Allah kepada kita itu mahal. Ala wa inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa yang ditawarkan oleh Allah kepada kalian adalah surga. Surga itu mahal. Maka apa yang kita siapkan untuk beli surga? Neraka juga sulit untuk dihindarkan. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghindarkan kita dari api neraka? Di antara persiapan yang paling besar, di antara amalan yang paling utama, yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah La ilaha illallah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Innallaha harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka untuk membakar siapa? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti, melarang neraka. Wahai neraka, ada di antara hamba-hambaku yang sama sekali tidak boleh engkau sentuh. Ada di antara hamba-hambaku yang sama sekali tidak berhak untuk engkau bakar. Ada di antara hamba-hambaku yang sama sekali tidak pantas untuk engkau siksa. Siapakah mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Enak ya? Enak kan badan? Enak. Kalau nyebut kada la ilaha illallah rasa salat. Kata sniku, Bu. Gemboten. Ya, hadis ini harus dipahami dengan membaca hadis-hadis yang lain. Ya. Kalau seperti itu mas gampang. Rasa dadakan angel-angel ngaji, rasa dadakan angel-angel puasa, salat, zakat. Kurgari engko nang arep mati, cepet-cepet ngucap nopo? La ilaha illallah. Mlebu surga. Wah, enak banget. Oh, tidak seperti itu. Hadis ini harus dipahami di samping hadis-hadis yang lain. Karena yang berbicara tentang masalah ini bukan cuma hadis ini saja. Ada hadis-hadis yang lain yang membicarakan masalah ini. Dan hadis dari hadis-hadis yang ada bisa disimpulkan bahwa yang akan menyelamatkan, mengharamkan tubuh seseorang dari api neraka itu bukan hanya mengucapkan dengan lisan, tapi juga harus diiringi dengan praktek dalam keseharian. Karena mengucapkan kalimat La ilaha illallah ini ada syarat-syaratnya, ada konsekuensinya, dan ini yang insya Allah kita akan bahas pada silsilah, mulai silsilah nomor 32. Ini sekarang nomor 31, berarti pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengupas. Setelah kita mengetahui keistimewaan dari kalimat La ilaha illallah, kita akan kupas apa sih yang dikandung oleh La ilaha illallah ini. Kemudian apa sih konsekuensinya orang yang mengucapkan kalimat ini? Lalu apa syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kalimat La ilaha illallah ini diterima sama Allah dan sah? Seperti sholat. Sholat itu kalau tidak dipenuhi syarat-syaratnya, sah nama buatan, Bu? Buatan. Karena wong sholat orang wudhu. Sah nama buatan? Sah nama buatan? Yakin? Apa dia? Kecuali orang yang tidak bisa wudhu. Kecuali kalau tidak bisa wudhu karena sakit parah sehingga dia tayamum. Tapi kan itu gantinya nopo? Tapi kalau ada orang sehat walafiat, tidak ada aral melintang, tidak ada apa-apa, kok dia itu kemudian sholat begitu saja tanpa wudhu, diterima enggak? Tidak. Jadi la ilaha illallah juga ada syarat-syaratnya supaya diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimaksud dengan hadis ini bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, tapi juga merealisasikan di dalam kehidupan keseharian dia konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini dan juga memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam agama kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah akan mengharamkan neraka untuk membakar orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah seandainya dia itu mengharapkan ridho Allah. Jadi di sini masalah niat itu sangat penting. Tidak cukup hanya sekedar kita mengucapkan dengan lisan kita tanpa diiringi dengan niat di mana? Di dalam hati kita. Jadi Nabi SAW mewanti-wanti, kalau kalian betul-betul ingin selamat dari api neraka, maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah dalam keadaan kalian ikhlas. Mengucapkan kalimat itu murni mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya gak masuk dalam kategori ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak diyakininya di dalam hatinya. Atau mengucapkan sesuatu bukan karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawa dia. Jadi tidak karena dia itu yakin bahwasanya kalimat ini adalah merupakan kalimat yang hak. Tidak. Ini adalah keistimewaan nomor berapa ibu? Nomor 10. Kalimat ini akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Yang ke-11. Di antara keistimewaan kalimat tahlil, bahwa kalimat tahlil ini merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Jadi yang namanya iman, Bu, itu memiliki cabang yang banyak. Dan cabang-cabangnya itu macam-macam. Ada yang cabang itu bisa dilakukan dengan lisan, ada cabang isinya di dalam hati, ada cabang yang bisa dipraktekkan dengan anggota tubuh. Jadi yang namanya ibadah di dalam Islam, ya ibadah itu ya cabangnya iman. Yang namanya ibadah dalam Islam itu begitu beragam. Ada ibadah lisan, contohnya nopo Bu? Ibadah lisan contohnya nopo? Nopo? Zikir, terus membaca Al-Quran, terus amar ma'ruf nahi mungkar. Ini contoh ibadah lisan. Contoh ibadah hati nopo? Nopo? Niat. Wah, bagus sekali itu. Contoh ibadah hati niat, terus ikhlas. Apalagi tawakal, qanaah. Ini contoh ibadah lisan. Contoh ibadah anggota tubuh. Apa? Sholat, bagus. Terus? Zakat, iya tangannya itu. Betul. Tangannya sih gak tokakan duit sih. Iya, betul. Gak apa-apa. Apa? Wudhu. Ya. Masih banyak yang lain. Nah, itu semua, itu adalah cabang-cabangnya iman. Jadi cabang-cabangnya iman adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan lisan kita. Kemudian dengan hati kita, dengan anggota tubuh kita, anggota tubuh macam-macam, bisa jadi tangan kita, bisa jadi kaki kita, bisa jadi lutut kita. Lutut itu ada ibadahnya enggak, Bu? Nopo? Sujud. Ya, panjenengan sujud kan salah satu anggota sujud nopo? Lutut. Ya. Makanya kalau ada orang sujud, lututnya enggak nempel, enggak sah sujudnya. Si kepriwe ya. Sujud kok lututnya enggak nempel, berarti nopo? Jengking, bukan sujud namanya, ya menungging namanya. Kalau tanpa uzur tidak boleh, kecuali kalau uzur misalnya lututnya wudunen loro-lorone badane, itu lain masalah. Ya, jadi cabang keimanan itu adalah ibadah yang kita lakukan. Kata Nabi SAW, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman cabangnya itu ada 70-an cabang atau 60-an cabang. Banyak nggak, Bu? Kan? Banyak. Sudah berapa yang kita lakukan, Bu? Ya, kok disit tak dihitung disit. Nah, saking akeh ora bisa dihitung apa saking sedikite. Jadi kata Nabi SAW, iman itu terdiri dari sekian cabang, 70-an cabang atau 60-an cabang. Di antara cabang-cabang tersebut, di antara ibadah-ibadah tersebut, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Kata Nabi SAW, afdoluha, yang paling afdol, cabang yang paling utama, yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Masya Allah, berarti mengucapkan la ilaha illallah itu luar biasa, luar biasa. Makanya perbanyaklah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Daripada Facebookan, mendingan apa bu? Mendingan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti oleh Ustaz Facebookan ya minimal itu mengurangi waktu kita. Kalau sampai kemudian mengakibatkan kewajiban-kewajiban itu, kalau sampai mengakibatkan kewajiban-kewajibannya terbengkalai, kalau sampai mengakibatkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri itu terbengkalai, misalnya kewajiban kepada suami, pendidikan kepada anak, itu sampai terbengkalai, ya itu jelas, itu termasuk perbuatan dosa. Jadi daripada untuk itu semua, mendingan kita memperbanyak mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Kita mengucapkan La ilaha illallah, sebanyak yang bisa kita mampu. Sebanyak yang bisa kita mampu. Paling tidak ya kita membaca seperti yang sudah saya sampaikan dulu. Membaca di pagi dan sore hari berapa bu? Nah, pagi hari 100, sore hari berapa? 100. Kasih praktek apa jere? Tesih apa? Alhamdulillah. Ini adalah yang paling tinggi. Kemudian yang paling rendah. Apa yang paling rendah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adanaha, cabang yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Sesuatu yang ganggu niku napa contone? Duri, terus beling, terus paku, wonten malih kayu belarak, ya wonten malih kulit pisang, ada lagi entong kue tok di rumah di dalam rumah ada sesuatu yang ganggu nopo? Bocah ngutahakan banyu. Ya, makanya jangan kita bermalas-malasan untuk cepet-cepet ngepel. Kalau misalnya ada air tumpah. Ya jane kan sing jane bocah, yang jadi bocah ya senenge dolanan banyu, sing tua besi seneng dolanan banyu. Apa mane? Bocah. Kadang-kadang anak menumpahkan air bolak-balik, tumpah, bolak-balik, tumpah. Akhirnya kadang-kadang ada perasaan, lah jangan bocah kok. Ngutahakan banyu baik. Lah ben baik, kok bapaknya singkong ngepel. Bapaknya ngomong, ya ben baik, dian ibune. Akhirnya sama-sama saling melemparkan. Adanya air yang menggenang, itu mengganggu atau tidak? Mengganggu. Bisa-bisa anak kita kepleset ketika menginjak air tersebut sehingga dia jatuh. Maka itu termasuk bentuk ibadah. Masya Allah Ustaz. Ibadah Ustaz. Iya ibadah. Jadi sekedar kita mengusap air yang akan mengganggu seseorang ketika melewati jalan tersebut, itu adalah ibadah. Berarti dapat pahala. Ya dapat pahala. Namanya juga ibadah. Maka jangan pernah kita merasa berat, merasa malas, ya, merasa enggan. Air, contoh yang lain misalnya kotoran. Yang punya ayam, biasanya kan yang namanya ayam itu buang hajat itu kan tidak lihat-lihat tempat, nggih mboten? Ya, kadang-kadang mengarep lawang, ya, kadang-kadang di mana, di teras dan seterusnya. Kadang-kadang kita jengkel, wah kitchen jadi ayam kok orang ngerti etika, temen jenengane ayam ya orang ngerti etika. Ya. Yang namanya ayam enggak tahu adab, wong dia enggak punya akal. Kalau sudah seperti itu, maka kita berusaha untuk singkirkan kotoran tersebut. Kita sapu, atau kita pel, atau kita apa. Dengan hati yang lapang. Dengan hati yang tenang. Karena kita yakin itu akan mendapatkan pahala. Wa'adnaha imatatul adha'anit tariq. Yang paling ringan adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Kemudian beliau berkata, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu salah satu cabang apa? Keimanan. Makanya saya pernah menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Agung dan di beberapa tempat yang lainnya bahwa iman itu adalah bahwa malu adalah merupakan salah satu mutiara yang telah pudar di sebagian diri manusia. Sebagian orang tidak punya rasa malu. Pada zaman dahulu kala, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh salah seorang tabi'in, Ibnu Abbas pernah bercerita, ala unabbi'ukum bi ahli jannah. Kata Ibnu Abbas, maukah engkau kutunjukkan kepada muridnya, maukah engkau kutunjukkan kepadamu salah satu wanita calon penghuni surga? Kata muridnya, iya, mana calon penghuni surga? Kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sayyidah. Ini loh calon penghuni surga. Dilihat ternyata wanita yang kulitnya hitam legam. Masya Allah ya. Kok wanita kulitnya hitam? Bukan wanita yang cantik jelita, yang putih, bak batu pualam, bukan. Tapi ternyata wanita tersebut wanita yang kulitnya hitam legam. Akhirnya kan muridnya penasaran. Wahai Ibnu Abbas, kenapa kok bisa wanita hitam ini dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga? Kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sauda atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Wanita hitam ini pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, inni usra. Kata wanita tersebut, wahai Rasul, sesungguhnya saya ini terkena penyakit ayan. Ayan niku napa, Bu? Epilepsi. Epilepsi. Epilepsi itu kalau kena lagi kambuh itu orangnya napa, Bu? Kejang-kejang. Tidak sadar, kejang-kejang alhamdulillah. Jadi kata wanita tersebut, wahai Rasul, saya adalah wanita yang terkena penyakit epilepsi. Dan ketika saya terkena penyakit tersebut, aurat saya itu terbuka. Karena orang tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar, yang namanya orang kena epilepsi, dia tidak sadar, kejang-kejang, sehingga sangat mungkin auratnya terbuka. Kemudian, udhu'ullah wahai Rasul, doakan saya supaya saya sembuh. Bayangkan, wanita sudah hitam, dalam keadaan sakit, dia itu sebenarnya tidak dibebani oleh beban syariat. Karena dia saat itu dalam keadaan tidak sadar. Itu pun dia masih merasa takut dan merasa malu. Dia masih merasa malu. Ya. Dia masih merasa malu. Dan dia ingin supaya bagaimana caranya, wahai Rasul, ketika saya lagi sakit, lagi kambuh sakit saya ini dalam keadaan insya Allah tetap tertutup auratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti da'utu laki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'utu laki. Kata Nabi SAW, saya akan kasih kamu dua pilihan, wahai wanita. Saya akan kasih kamu dua pilihan. Pilihan yang pertama, engkau bersabar. menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, tapi engkau aku jamin masuk surga. Kalau kamu memilih pilihan yang pertama ini, kamu bersabar menghadapi penyakit yang tidak enak ini, kamu sabar, saya akan jamin kamu masuk surga. Pilihan yang kedua, saya akan doakan kamu dan kamu akan sembuh. Tapi saya enggak menjamin kamu masuk surga. Mendengar dua pilihan tersebut, wanita tadi milih yang mana? Pilihan pertama apa kedua? Wanita tersebut langsung mengatakan, bal asbir ya Rasulullah. Wahai Rasul, saya memilih untuk bersabar. Karena saya pengen masuk surga. Masya Allah. Dia lebih menjaga, ya. Dia lebih menahan dirinya untuk bersabar menghadapi penyakit yang menurut sebagian masyarakat atau mayoritas masyarakat sebagai sesuatu yang aib. Dia lebih memilih untuk bersabar menghadapi ujian tersebut. Yang penting dia itu bisa masuk surga. Setelah selesai seperti itu, kemudian dia beranjak untuk pergi. Sebelum pergi, dia kembali lagi kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, ada apa lagi wahai wanita itu? Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, ud'ullah li an la atakashah. Wahai Rasul, satu permintaan saya. Permintaan saya enggak apa-apa sabar menghadapi ujian yang Allah berikan ini. Cuman satu permintaan saya, wahai Rasul, doakan saya supaya ketika saya sedang kambuh penyakitnya, doakan saya supaya aurat saya tidak terbuka. Itu saja permintaan saya. Tidak apa-apa saya kena penyakit ini dan saya akan bersabar menghadapi ujian penyakit ayan ini. Cuma satu, wahai Rasul, doakan supaya aurat saya ini tidak tersingkap ketika saya lagi terjangkiti penyakit. Lihat, ibu-ibu yang kami hormati, bagaimana wanita ini memiliki kehormatan. Bagaimana wanita ini memiliki harga diri. Bagaimana wanita ini mengetahui kewajiban menutup aurat. Bahkan di saat dia sebenarnya tidak wajib untuk menutup aurat. Karena dia dalam keadaan tidak sadar. Dan bandingkan dengan kaum wanita atau banyak kaum wanita di zaman kita ini. Yang dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan dia sadar, dia dengan nyamannya membuka auratnya di hadapan orang lain. Di manakah rasa malu? Makanya dikatakan oleh Nabi SAW di sini bahwasanya al-hala al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Jadi seorang yang memiliki sifat malu berarti dia telah merealisasikan keimanan di dalam hatinya. Maka ini adalah salah satu dari cabang keimanan. Ini keistimewaan yang nomor 11. Keistimewaan yang nomor 12. Bahwa kalimat tahlil ini akan mengantarkan kepada kebahagiaan untuk meraih syafaat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bersabar dengan mengucapkan kalimat ini, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah cita-cita mulia yang diimpikan oleh begitu banyak manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, suatu hari beliau berkata kepada Rasul, wahai Rasul, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, saya sudah sangka, saya sudah prediksikan bahwasanya tidak ada orang yang akan mendahului kamu untuk bertanya tentang masalah ini kepadaku. Karena aku tahu persis bahwasanya engkau adalah orang yang sangat bersemangat untuk mengetahui hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi dalam keadaan dia ikhlas ketika mengucapkan kalimat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka dia akan mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya ini memotivasi kita. Kalau kita ingin dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya adalah dengan memurnikan tauhid. Kalau kita ingin betul-betul mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, murnikan tauhid kita, luruskan tauhid kita, kuatkan akidah kita supaya kita mendapatkan syafaat Rasul. Ingin mendapatkan syafaat tapi selalu berbuat syirik. Bisa dapat syafaat enggak? Ya enggaklah. Karena syafaat itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, bukan orang-orang yang gemar melakukan kesyirikan. Kalau orang yang gemar melakukan kesyirikan dan dia tidak bertaubat sebelum meninggalnya, dan dia paham betul bahwasanya itu perbuatan syirik, orang yang seperti ini ya tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Syafaat itu akan diberikan, pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kepada orang-orang yang lurus akidahnya, akan diberikan kepada orang yang tauhidnya murni, akan diberikan kepada orang yang memiliki keyakinan yang benar terhadap agama ini. Jadi tidak sembarang orang, tidak sembarang orang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang keberapa? Yang ke-12. Yang terakhir, keistimewaan yang ke-13, bahwa kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Diceritakan dalam hadis tersebut bahwasannya Nabi Nuh alaihi salam sebelum beliau meninggal, beliau menyampaikan wasiat. Sebelum meninggalnya Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan wasiat kepada kedua putranya. Apa isi wasiatnya? Coba mari kita dengarkan isi wasiatnya Nabi Nuh. Karena supaya kita bisa membandingkan, membedakan antara wasiat kita sama wasiatnya para nabi. Kata Nabi Nuh alaihi salam, amurukuma bila ilaha illallah. Wasiatku wahai kedua anakku, setialah kalian untuk berpegang dengan la ilaha illallah. Berarti wasiatnya ini wasiat yang berharga, apa buatan Bu? Sangat berharga. Itulah sesuatu yang paling berharga menurut seseorang. Itulah yang akan dia sampaikan ketika dia meninggal dunia. Karena umur seseorang itu sangat terbatas ketika dia akan meninggal dunia. Waktunya tinggal beberapa detik, beberapa menit saja. Maka yang akan keluar dari lisannya adalah sesuatu yang paling berharga menurut dia. Nek sing paling berharga sapi nih, ya sing arep metu napa? Sapi nih. Gile ya, nek nyong mati aja kelalen ya, sapine diwe panganan. Karena yang paling berharga di benak dia apa? Sapi. Kalau yang paling berharga di mata dia adalah toko, maka itulah yang diwasiatkan kepada siapa? Anaknya. Bukan berarti tidak boleh wasiat toko, bukan berarti tidak boleh wasiat sapi. Tapi yang paling penting apa? Penting nopo Bu? La ilaha illallah kali sapi. Ya jelas la ilaha illallah. Ya, walaupun sapinya itu banyak, apalagi cuma satu. Ya, walaupun sapinya sampai ratusan, tetap lebih penting la ilaha illallah. Maka itu yang harus dikedepankan pertama kali. Maka siap-siap, siap-siap napa Bu? Siap-siap mati. Artinya kita itu nanti semuanya akan meninggal dunia. Maka dari sekarang kita pikirkan wasiatku apa. Ya, aku engko nek arep mati, wasiatku apa? Siapkan dari sekarang. Contoh para nabi, Nabi Nuh alaihi salam wasiatnya sebelum meninggal dunia, dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, setialah engkau untuk berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Ini Nabi Nuh. Kalau kita lihat nabi yang lainnya, Nabi Ya'qub alaihi salam. Nanti panjenengan buka di rumah di dalam surat Al-Baqarah surat ayat 133. Surat Al-Baqarah niku surat nomor pinten? Nomor kalih, ya. Setelah surat napa? Al-Fatihah. Jadi nanti panjenengan pulang buka Al-Qur'an surat nomor kalih yaitu namanya surat napa wau? Al-Baqarah ayatnya 133. Panjenengan baca di situ bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam isi wasiatnya kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi?" Apakah kalian tidak melihat ketika Ya'qub sedang sakaratul maut, apa yang dia ucapkan kepada anak-anaknya? Apa isi wasiat dia kepada anak-anaknya? Kata Nabi Ya'qub alaihi salam, "Ma ta'buduna min ba'di." Isi wasiatnya Nabi Ya'qub adalah, "Wahai anak-anakku, setelah saya meninggal ini kalian itu mau menyembah siapa?" Itu wasiatnya. Kalau kita wasiatnya lengo nek bapake wis mati, nek wis itu arep padha mangan apa? Kalau Nabi Ya'qub wasiatnya, kalian nanti kalau saya meninggal akan menyembah siapa? Apakah kalian akan tetap setia menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah diajarkan oleh bapak ketika bapak ini masih hidup? Apakah seperti itu atau tidak? Maka para anak-anaknya mereka menjawab ketika mendapatkan pertanyaan tersebut dari bapaknya yang sangat mereka cintai, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Wahai ayahanda, insyaallah setelah engkau wafat nanti kami akan tetap setia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu dan juga Tuhan bapak-bapak kita Ibrahim, Ismail, Ishaq. Dan kami akan tetap setia di atas jalan ini. Kami akan tetap setia di atas jalan ini, wahai Rabbi. Dan saya akan tetap, kami insya Allah akan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah isi dari wasiatnya Nabi Ya'qub alaihi salam kepada para putra-putranya. Maka kalau kita ingin betul-betul mencontoh para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mari kita berusaha untuk mengikuti jejak mereka. Kemudian setelah menyampaikan wasiat tersebut, Nabi Nuh berkata memotivasi anak-anaknya, kata beliau, "Fa innas samawati wal arda wa ma fihima law wudi'at fi kiffatil mizan wa wudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra kanat arjah." Wahai anak-anakku, seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang di atas satu anak timbangan, kemudian langit dan bumi beserta isinya diletakkan di anak timbangan yang berikutnya, mana yang lebih berat, Bu? La ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Langit dan bumi itu pinten ton, Bu? Pinten ton? Ada yang pernah nimbang? Enggak ada. Timbangannya apa, Ustaz? Oh, sing ditimbang kayak langit dan bumi. Terus sih timbangannya anggo timbangan apa? Apa yang ngene anggo timbangan sing nang pasar kayak sing 5 kilo? Apa timbangan gabah? Ya bisa. Jadi bumi itu sangat berat. Bumi saja sangat berat. Kok masih ditambah dengan langit? Gak cukup. Ditambah sama isinya bumi dan isinya langit. Wah, Masya Allah. Itu pun masih kalah dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat berbobot. Dan kalimat yang sangat berbobot ini tidak mungkin kalimat kosong tanpa makna. Makanya kita akan kaji insya Allah mulai silsilah nomor 32 di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya kandungan yang ada di kalimat la ilaha illallah sampai bisa-bisanya mengalahkan bobotnya langit dan bumi. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.